Baik, Ustaz, apakah termasuk jihad? Perintah langsung dari pemerintah kepada agen rahasia. Untuk apa dulu? Agen rahasia untuk apa dulu? Yang dibahas sekarang atau yang dibahas tadi itu pada maqam ma'rakatul jihad. Ada front jihad antara muslimin dengan kaum kufar. Ketika fulan ditunjuk sebagai paku pasukan khusus pemerintah. Kamu tugas khusus ini. Maka itu bukan lagi fardu kifayah, fardu ain atas orang-orang tadi untuk berangkat ke arah pemerintah. Tapi front jihad ini, front jihad. Tapi kalau kemudian ditunjuk dikatakan rahasia, kamu napa-napai itu dakwah satu itu. Yang di Jogja itu. Ya, sekarang begitu. Pegawai-pegawai yang syar'i, itu bukan namanya jihad di akhir. Yang dibahaskan dalam front jihad. Dalam front ma'arakatul jihad. Cara kembali itu. Bagaimana bila kiai yang diizinkan tersebut adalah ahli bid'ah? Apakah kita tetap taat untuk tidak berdakwah? Kalau di tempat itu hanya anda, hanya ada kamu dan ahli bid'ah satu. Baru kembali itu. Kamu tampil. Kenapa? Dikarenakan ahli bid'ah itu la yaqumu bil wajib. Ahli bid'ah tidak melaksanakan kewajiban dakwah. Artinya wujud bukan akan. Karena dia merusak. Ketika itu, kewajiban anda satu-satunya seorang yang yaqumu bil dakwah untuk berdakwah kepada Allah. Barakallahu fikum. Ya sambil memperhatikan maslahat dan mudharatnya. Barakallahu fikum. Ada huwa. Apakah disyariatkan minta izin kepada mertua jika safar untuk perkara yang mubah? Nah, lain mertua, lain orang tua. Jadi itu orang tua kandung kita, bukan mertua. Ada apa urusan mertua segala macam itu? Allah lupa. Nah. Orang tua, bukan mertua. Ada apa bapak yang seperti itu? Karena aku tinggal di rumah mertua. Ya kan tinggal di rumah mertua ya sudah pemberitahuan. Supaya mereka ngerti yang mau kemana. Gitu. Ya kemaslahatan ya. Itu kalau dalam hati yang hukum yang tadi, tak masuk. Tak masuk ya. Apakah disyariatkan minta izin kepada istri jika safar untuk perkara yang mubah? Terus nih, kelayapan langsung gitu. Langsung tetap hilang. Untuk kelancaran dan keharmonisan rumah tangga harus tahun tafahum taaruf. Jangan kalau mereka bertua. Nah kalau cengeng, ya sudah, karu-karuan. Nanti dia mau komplain. Juga begitulah. Safar mubah dengan mahram saya tanpa izin suami. Allah baik. Hancur ya. Ya ini untuk muasyarah bil ma'ruf. Untuk muasyarah bil ma'ruf. Ustaz, anak bingung. Kalau suruh milih bekerja di antara yayasan Aturas ataukah yayasan MD, milih yang mana? Kalau saya enggak bingung. Enggak usah milih dua-duanya. Ayo. Ya MD, saya enggak tahu MD sih. Barakallahu itu. Kalau saya enggak milih dua-duanya. Saya milih bekerja di tempat-tempat yang syar'i, ada tempat-tempat yang mubah, yang aman. Barakallahu. Kalau tidak ada, cari pekerjaan yang lain. Pekerjaan itu ya ikhwan, yang dititik beratkan barokahnya, halalannya, halal penyedahnya itu. Itu kan gedenya penghasilan. Besar penghasilan, tidak barokah. Hancur, hancur kamu ya. Sedikit penghasilan, tapi barokah. Jiwa kamu tenang, agama kamu terjaga, prinsip kamu terjaga. Itu yang lebih barokah. Barakallahu fiik. Itu ya. Nah. Apa dia kan? Hai. Allah Farisi. Bolehkah ngomong anak dengan menaikkannya odong-odong yang ada bunyi lagu-lagunya? Sebab hal ini memudahkan, tidak rewel, terutama kalau kita ajak belanja ke minimarket. Juga untuk menuruti istri dan mertua yang tidak ingin repot-repot. Ya tadi, ini kayak ikatan suami takut istri. Ada juga ikatan suami takut mertua ini kayaknya. Ya kita kira-kira apa ya? Ya kamu tanya kata apa ya jelas kamu tahu sendiri, kamu dengar sendiri suara musiknya. Bagaimana mungkin kamu taruh anaknya kamu di tempat musik? Yang kamu tahu itu perkara yang haram, perkara yang haram. Begitu ya sih, perkara yang haram. Tapi kamu tanya kan, perkara yang jelas dulu ya. Barang, mending antum repot, ngurusi anak dan segala macam. Tapi selamat dari semua. Daripada antum tenang, tapi anak kamu binasa dengan itu. Allah mengatakan, istri kasih nasihat, mertua kasih pengertian, selesai. Ini dia. Alhamdulillah. Kalau sudah di market, bisa apa namanya langsung naik, paham mereka insyaallah. Artinya nggak pakai koin dimasukkan sebagai bunyi. Sudah, kamu belanja langsung naik sendiri dia. Ya gini-gini aja gak ada bunyinya. Karena nggak bayar, kayak gitu ya. Malumi insyaallah, malumi insyaallah. Berapa kali kalau saya bawa anak saya di minimarket di kecamatan itu. Sudah saya masuk, dia langsung naik. Di sini gini aja. koinnya Bi. Nggak pakai koin. Sudah. Kalau pakai koin cuma 6 menit. Jadi, tambah koin. Itu asal. Bila nggak juga. Karena kecil cuma namanya tidak saya. Sudah, bebas. Jadi gini dia. Ya. Kalau nggak ada kegerak-gerak, seperti sini aja pokoknya. Tapi kan selamat. Nggak rewel kan sekarang. Harus pakai siap saya. Orang tua harus memiliki 1000 siasat berusia anak. Kan gitu ya. Oh, harus. Bahasa yang terlalu umum ini. Harus dijelaskan dari mana yang gimana. Tapi saya jawab nanti. Jika pemerintah jelas-jelas melarang sesuatu. Perkara mubah. Sedangkan ada okur dalam instansi tersebut membolehkan hal tersebut dengan diam-diam atau sembunyi-sembunyi. Manakah yang kita ikuti? Pemerintah atau okur tersebut? Secara terlepas dengan pertanyaan ini untuk pemerintah ya. Nah gitu ya. Tapi gak tahu ini apa yang dikasih jadi. Jelaskan dulu apa maknanya. Kemudian nanti bahaya. Jangan khawatir nanti ditarik-tarik kepada perkara yang ngasih. Jadi jelaskan maksudnya kayak apa. Gitu ya. Barakallahu fikum. Yes. Terakhir. Tapi saya rubah redaksinya. Nah, apa kan? Misal. Salafiyin atau al-sunnah diwajibkan di sebuah tempat. Taklimnya dikoordinasi oleh sebuah pihak. Nah, gitu ya. Bagaimana kalau ada pihak lain mengadakan kajian. Atau yang semisalnya. Tanpa izin pihak tersebut yang biasa mengkoordinasi itu. Masya Allah, para itu. Kalau dinyatakan seperti pemerintah tidak, dikarenakan mereka hanya koordinator atau koordinator sebuah kajian untuk supaya jalannya bagus, enak, teratur, rapi. Kalau disamakan kayak pemerintah harus izin mereka sebagaimana itu berulang-ulang. Lain, mereka bukan pemerintah, mereka swasta. Yang kita sekarang ini. Pemerintah. Tapi masalahnya ialah masalah koordinasi. Islam itu mengajarkan yang namanya dokter umur. Ayat. Mengatakan sesuatu yang rapi dengan koordinasi. Supaya bagus, supaya baik. Islam mengatakan yang namanya fawda. Tahu fawda? Ternyata yang kacau balau. Ini maunya sendiri, maunya sendiri, maunya sendiri, maunya sendiri. Macam. Kacau balau gitu. Orang memandangnya gak selain. Farakulah, tidak bagus sudah ini. Farakulah itu. Dan juga kesannya istirahat, kesannya istilaf. Islam mengatakan kita untuk ukhuwah, untuk istilaf, untuk ittifaq, untuk istima. Apalagi terkait dengan masalah, dakwah. Syekh Utsaimin punya risalah Utsaimin. Judulnya Ta'awun Du'at. Ta'awun baina du'at wa atharuhu fil muslimin. Ya salah. Anda di saya sekarang. saya baca-baca tadi sambil naik kereta sambil baca-baca. Contoh at-ta'awun baina du'at wa atharuhu fil mujtama. Ta'awun di kalangan para dai dan pengaruh yang sangat besar di tengah-tengah masyarakat dalam dakwah. Perkara ta'awun ya, perkara ta'awun. Barakallahu wa ta'awun al birru taqwa wa la ta'awun ala al-ithmi wal 'udwa. Ada mungkin kalau tidak, nanti semua orang akan malu sendiri. Orang yang bahu akil, bukan orang yang berakil, bukan orang yang mengerti dan segala macamnya. Oh sendiri. Nah, saya mau adakan kajian, salah. Tata tangan Ustaz Fulan. Gitu. Udah, ada mau akil. Nah, yukadir al-umur. Nggak bisa mengukur masalahnya, apa maslahatnya, apa kata mabarotnya, dan segala macam. Jambak belakang, depan, kan, kiri, bagaimana. Oh ya harus. Perkara dakwah harus dipegang oleh para ukala. Tidak sembarangan. Harus dipegang oleh para ukala. Jadi babnya babu ta'awun alal firri wa dakwah. Ketika memandang mandar pemandangan yang nuansanya nuansa persatuan, nuansa-nuansa koordinasi, nuansa-nuansa yang solid. Aman. Enak. Indah. Dakwah itu kuat. Satu. Satu arah. Para kawan itu. Tapi kalau nuansanya mandar istilah, lantar istirah, lantar tasyattu, puterasu, dan segala macamnya. Sepoi, resah, kena partai, lantar lagi itu. Palingan, lukwat, palingan, istilah, perpecahan, dan segala macamnya. Tidak enak. Sehingga dakwah, tidak bisa kuat, tidak bisa solid. Dibahamu ada. Dan yang dilaksanakan sama Syekh Nufimin Ikhwan, dakwah itu bukan dakwah ila nafs, tapi dakwah ila Allah. Dakwah itu bukan dakwah kepada pribadi kita, tetapi dakwah itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mestinya ketika ada sebagian pihak yang berusaha payah, para kaum bersungguh-sungguh untuk mengurus dakwah ini, ya Allah, dan husnira ada buahnya, ada hasilnya yang mengembirakan. Kita itu gembira, senang, walaupun bukan dari kita yang mengurus. Bukan kita yang mengatur, bukan kita yang mengkoordinasi. Ikut senang. Alhamdulillah, Masya Allah. Diurus sama ikhwa-ikhwa yang ada ini, sen, luar biasa. Saya dukung sepenuhnya. 100%. Dari belakang, depan, kanan, kiri, tak dukung. Begitu. Walaupun bukan kamu yang tampil di situ. Halahuwa. Tapi kalau dakwah itu ilanas kepada pribadi masing-masing, kepentingannya masing-masing, ya wis, hancur para keluarga itu. Dia, misalnya. Hah? Dia, saya, lolo, gua. Hancur yang namanya dakwah. Semoga tahu, ini doa. Dan sangat besar pengaruhnya agar hukum, selimut sama para Allah itu. Jadi, dakwah itu dipegang oleh para ukola yang punya akal. Para Allah itu. Hada huwa ala syekhul arum, secara umum para Allah itu, jadi nasihat kita semuanya. Mudah-mudahan langkah dan dakwah Ahlussunnah di jamaah di semua tempat jalan dengan bagus, dengan penuh ta'awun, dengan penuh ta'awun. Bainahum Allahu ta'ala wa sallam. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa aku da'wah alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadlu hafidhakumullah.